Gak apa-apa, tidak apa-apa, mungkin kepanasan ya. Teruskan. Jadi hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Banyak orang yang takut sekali menghadapi masalah, padahal masalah itu bagian dari karunia Allah. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Jadi memang orang-orang yang paling banyak masalahnya kalau disikapi dengan benar paling cepat mulianya. Karena sebetulnya masalah ini dirancang oleh Allah tidak untuk menghancurkan kita. Masalah ini dirancang oleh Allah justru untuk memuliakan kita. Yang membuat kita menderita pasti bukan masalahnya. Yang membuat kita menderita adalah salah menyikapi masalah. Benar? Orang itu tidak lulus bukan karena soal ujian. Orang itu tidak lulus karena salah jawabannya. Benarkah? Jadi yang menjadi masalah dalam hidup kita ini adalah masalahnya atau sikap kita terhadap masalah. Sikap terhadap masalah. Yang membuat kita sengsara masalahnya atau sikap terhadap masalah. Sikap. Ah, tidak ada yang jawab ini. Sikap. Yang membuat kita sengsara masalah atau sikap terhadap masalah. Sikap terhadap masalah. Yang membuat kita sengsara cuaca atau sikap terhadap cuaca. Kalau cuaca bikin masalah, udah pada mati dari dulu ya. Cuaca mah sesuka Allah saja. Mau dibikin panas, dingin, mendung. Tetapi yang membuat kita sengsara atau tidak, sebetulnya sikap kita. Benar? Halo? Benar kan? Yang menjadi masalah buat ibu adalah sikap suami ibu atau sikap ibu? Ciri khas orang yang bermasalah adalah tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Baik, hadirin, kita teruskan. Ini bapak-bapak paham semua bahasa Indonesia, bisa mengerti bahasa Indonesia? Terima kasih ya. Baik. Sekali lagi, hidup ini adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Tetapi masalah itu tidak ada yang bahaya. Yang membuat kita sengsara adalah salah menyikapi masalah. Terbukti Nabi Muhammad masalahnya berat, pelik, rumit, tapi tetap saja malah jadi semakin mulia. Satu, ini resep ini standar kalau saya ceramah di mana-mana, sebelumnya pasti harus ceramahin dulu ya. Karena pertemuan selanjutnya mudah-mudahan ada tahapan selanjutnya. Jadi judulnya disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Satu, dengar. Resep yang pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Mengapa? Karena hidup ini mustahil setiap keinginan kita akan tercapai. Jadi mustahil kalau semuanya tercapai. Jadi kita harus siap. Kenapa? Karena kalau setiap keinginan tercapai, kacau. Contoh, bapak ingin sehat? Ibu ingin sehat? Oh, sehat tidak? Orang-orang Belgia semuanya mau sehat? Sedunia mau sehat? Kalau semua sehat, apa yang terjadi? Rumah sakit tutup. Dokter saling menyuntik satu sama lain. farmasi bangkrut, ya kan? Masya Allah, padahal industri farmasi itu industri raksasa di dunia ini. Berapa miliar orang hidup dalam industri farmasi. Oleh karena itu, sakit itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap terhadap sakit dan sikap terhadap sehat. Di Bandung ada namanya Ibu Sony, sakit cuci darah sudah 7 tahun dan beliau bahagia sekali dengan sakit cuci darah itu, gagal ginjal. Kenapa? Karena saya tahu waktu saya sehat seperti apa. Saya lupa kepada Allah, saya jarang ibadah. Sekarang saya setiap seminggu 2 kali cuci darah. Di samping saya kadang selesai ngobrol, sesudah cuci darah sudah meninggal. Hampir setiap minggu temannya satu persatu meninggal. Dan ini sangat menghidupkan hati saya, bahwa hidup hanya mampir sebentar dan harus siap menghadapi kematian. Jadi sakit gagal ginjal itu, kata anak dan suaminya, benar-benar membuat ibunya semakin matang, semakin kuat imannya, dan semakin berkualitas akhlaknya. Banyak orang yang badannya sehat yang tidak matang sama sekali pribadinya. Memang dia tua, tapi ya hanya menua badannya saja. Tapi tidak ada kepribadian yang berkualitas, omongannya tidak berkualitas, sikapnya tidak berkualitas. Kenapa? Ya, karena dia tidak bisa menyikapi sehatnya dengan baik. Jadi sakit bukan masalah, yang jadi masalah adalah salah menyikapi sakit dan salah menyikapi sehat. Benar? Sakit hanya sebuah episode saja. Jadi Bapak Ibu yang baik, semua jadi mikir ya, tenang. Jadi harus siap menerima kenyataan bahwa banyak keinginan kita yang tidak tercapai. Kalau semua orang yang ingin jadi duta besar dan jadi, repot di sini. Berapa 200 duta besar, ada duta besar. Dan besar kemungkinan tidak akan terjadi. Kalau setiap yang ingin jadi presiden jadi, itu Pak SBY repot. Harus bagi-bagi. Ini ada yang ingin kaya tidak? Kira-kira orang lain ingin kaya semua? Kalau sedunia kaya, mau apa? Kacau, saudara gondrong. Tidak ada yang nyukur. Mirip pocong, tidak ada yang jahit. Dan besar kemungkinan Pak SBY sekarang lagi jemur pakaian, tidak ada pembantu. Harus bagi-bagi. Dalam ilmu pidato, Pak, setiap ada yang bergerak, pasti semua lihat yang bergerak. Karena yang ibu-ibu termasuk saya lihatnya. Teruskan, terima kasih. Teruskan. Yes. Ini serius hadirin ya. Dan dengar bahwa yang kita inginkan itu belum tentu baik. Dalam surat Al-Baqarah 216, dengar baik-baik. Ini penting ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'asa antakrohu syai'a wahuwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antakhibu syai'a wahuwa syarul lakum. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan total. Jadi tidak penting sebetulnya keinginan kita terwujud tuh. Yang terpenting adalah apa yang terbaik menurut Allah yang terwujud, ya kan? Karena banyak kita menginginkan sesuatu yang terjadi, bisa jadi keinginan kita itulah yang mencelakakan. Makanya tugas kita tuh bukan ngatur Allah. Tugas kita tuh meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar selebihnya suka-suka Allah saja. Mau dibuat apa juga, ya kan? Nah, orang yang stres tuh yang ngatur Allah tuh, harus keinginannya terwujud. Padahal yang dia inginkan itu bisa petaka bagi dia. Contoh, digigit anjing baik buruk? Bingung. Buruk baik takut digigit. Buruk buruk takut salah. Ada orang yang minta jodoh. Ya Allah, saya ingin segera menikah. Keluar dari rumah, benar saja ada yang tertarik kepada dia dan mengejar. Masalahnya dia menggonggong itu kaki digigit. Dia bertanya, ya Allah, mengapa saya minta jodoh yang datang anjing? Pasti engkau maha mendengar. Dibawa ke dokter, lalu diopname. Hari berganti hari, baru dia tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat. Allah tahu jodoh dia di rumah sakit, bagian perawatan. Dan agar terjadi takdir ini, kan setiap takdir ada sebab, ya kan? Karena SOP-nya harus dipenuhi. Karena dia memang bagian perawatan gigitan anjing, jadi diaturlah ada anjing yang digigit supaya terjadi. Sebab kalau dia digigit buaya gitu ya, tidak jadi nikahnya, habis. Tapi bukan berarti yang belum nikah kemudian mencari anjing. Paham? Saudara paham tidak nih? Ya, ini kamera sesuaikan ya. Nah, teruskan. Tenang, satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? Karena yang tidak akan mungkin semua keinginan akan tercapai, mustahil ya. Kalau setiap keinginan tercapai, pasal dunia ini. Dari kandidat presiden sekian banyak pasti cuma satu. Yang gawat adalah kalau ada seorang wanita ditaksir oleh 5.000 lelaki dan ingin jadi suaminya. Coba kalau terkabul semuanya, berarti panjang antriannya, betul? Dan ini repot. Berarti ada 4.999 yang bakal tidak terjadi. Dan tidak terjadinya yang kita inginkan ini bukan masalah. Tidak terjadinya apa yang kita inginkan ini bukan masalah yang besar. Karena pasti ada hikmah. Benar gak, Dedek? Jadi relax saja hidup ini. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Ya, sesuatunya terserah Allah saja. Hei, benar kan? Yang paling tegang adalah yang paling ngotot kepada keinginannya. Stres. Makanya biasakan istiqoroh. Orang-orang yang senang kepada pangkat, jabatan, ngedengar kata mutasi, itu mirip mendengar mutilasi, Pak. Padahal cuma mutasi, itu biasa aja ya. Halo? Jujur? Ada yang belum nikah nih? Jangan stres, biasa saja ya. Pencarian boleh, pelacakan wajib. Tapi istiqoroh, sebab yang kau cintai belum tentu jodohmu. Benar. Dua. Yang kedua, kalau sudah terjadi, kuncinya adalah ridho. Terima itu takdir. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Terima. Karena enggak diterima juga, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Tanda terimanya sudah jelas, Pak. Benyut, merah. Banyak sekali orang menderita bukan oleh kenyataan, tapi karena dia tidak menerima kenyataan. Sebetulnya episode hidup ini sudah terukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan. Setiap episode yang kita jalani sudah terukur. Tidak mungkin Allah membebani kita, menguji dengan ujian yang di luar dosis kita. Allah Maha Adil, artinya menempatkan sesuatu selalu pada tempatnya. Allah tahu tentang kita lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu kadar intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan, Allah tahu kadar fisik, tahu. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu terukur, pasti. Hanya kita sengsara karena gak terima itu ujian, ya kan? Ada pernah dengar calon bupati yang stres, yang gagal? Itu bukan karena gagal jadi bupati, tapi dia tidak menerima kegagalan. Siapa ibu-ibu yang stres sekarang? Saya tahu. Yang ingin kelihatan lebih dari keadaan yang sebenarnya. Yang ingin kelihatan lebih langsing, tahan napas. Ya. Yang ingin kelihatan lebih, udah gak usah saling melihat ini. Saling menunjuk lagi. Yang tidak menerima hidung yang ada, dia bercermin stres. Merasa kutil, ya. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Capek ingin kelihatan lebih dari kenyataan itu. Yang enak itu berani menerima kenyataan. Ya. Ada orang yang hidupnya tuh enggak realistis karena dia enggak terima. Coba tes dulu, Ibu. Bu. Ya. Kalau difoto pilih ingin kelihatan bagus fotonya atau bagus aslinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada yang milih bagus fotonya itu sengsara. Ya. Ada yang tadi nyeletuk ingin bagus dua-duanya. Itu paling sengsara pasti. Eh serius, kenapa? Hah? Sekarang apa urusan kita dengan foto, ya kan? Kalau ingin bahagia, kalau difoto, gak usah pikirin hasilnya. Kan wajahnya yang ini, bukan yang difoto, benar? Tapi ada yang demi foto, itu jadi gak realistis, Pak. Kalau mau dipotret, didempul dulu, ini ditebalin, ditebalin. Dia sendiri kaget. Oh, ternyata wajah saya cakep ya. Ada yang tahu. Lalu dia pasang itu potret yang tidak asli itu, dan dia bangga dengan potret yang tidak asli itu. Lalu datang temannya, Cipo, ini potret siapa? Oh saya, masa? Ini teh apa-apaan hidup kayak gitu ya? Menyukai kepalsuan? Maaf, sekarang kan, saya jangan tersinggung ya. Kan sekarang kemarin di Hong Kong, saya baru pulang dari Hong Kong tuh cerita orang Hong Kong, Pak. Bahwa ada kebiasaan di sana pakai bulu mata palsu yang panjang tebal. Itu hakul yakin itu pasti lelah tuh matanya. Karena desain yang paling pas untuk mata kita ya bulu mata yang ada. Itu kan kalau berat tuh kebayang tuh subang. Kayak bawa barbel terus. Itu teh apa-apaan, padahal saya kalau lihat yang pakai bulu mata palsu suka ingat sapi, Pak. Sapi kan nanti. Ayolah, hidup teh proporsional, setuju? Hey, hidup mah yang normal aja, wajar-wajar, just the way you are. Emang artinya apa ya? Apa artinya buruk? Dilarang merokok. Bu, Pak, enggak. Dengar baik-baik ya. Mungkin kita tertawa enak, wajar, karena yang kita tertawakan diri sendiri. Kan sambil ketawa tuh ingat ke diri sendiri. Tapi pasti bukan oleh masalah yang ada. Pasti kita nggak terima kita ada masalah itu. Padahal hidup ini masalah itu adalah warna hidup. Ini ruangan indah karena berwarna. Yang nyanyi, yang ngaji indah karena suaranya berwarna. Hidup juga indah tuh karena berwarna. Kalau monoton itu tidak ada keindahan. Ibu mau dipuji oleh suami? Jawab Bu, kalau mau mau, kalau tidak tidak. Ibu ini memilih. Mau? Mau. Mau dipuji terus-terusan? Ya. Tes Pak, tes. Pulang dari sini lihat efek pujian terus-menerus. Lihat aja Pak. Bangun tidur, lihat puji. Tuhan istriku, engkau bagai rembulan dari jauh sekali. Masuk ke kamar mandi ketemu lagi, tuhan istriku, engkau bagai gelembung sabun jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, tuhan istriku. Lima duhai aja pasti mual tuh istriku. Artinya apa? Memang kita didesain tidak nyaman dengan monoton. Benar? Kita memerlukan situasi yang berwarna. Dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, didekati, dijauhi. Dan warna hidup itu tidak ada yang bahaya. Yang bahaya tetap saja satu, salah menyikapinya. Ayo belajar hidup dengan fakta ya, realistis. Belok kiri kanan, kiri kanan, pas ke kanan macet. Coba kalau ke kiri, ini stres. Sudah jelas di kanan ngomong kiri lagi. Ada yang begitu? Coba AA datang ke sini minggu yang lalu kan gitu. Sudah jelas minggu yang lalu lewat ya. Sakit gigi? Sakit gigi bagaimana? Ridho, terima. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf hari ini dokter tidak praktek karena giginya sedang sakit. Bagaimana? Hah? Ridho lagi, jangan mengatakan, ah tahu gini saya gak akan pergi. Ini stres. Bagaimana tidak pergi, sudah sampai. Banyak sekali orang yang ngomongnya tuh gak jelas gitu. Tahu gini saya gak akan pergi ke sini. Tahu gini keadaan di Belgia saya gak mau pindah ke sini. Gimana gak mau pindah udah di sini? Ada yang ngomong gitu? Emang kalau pulang ke Indonesia seperti yang keren. Di mana tinggal di Eropa? Aslinya kan menderita di Jenderal. Saya itu panggilan jiwa tepuk tangan ya. Kok tahu kelihatan Pak auranya tuh Pak, aura tertekan. Jadi dipaksa-paksain ya, jalanin aja Pak Bu. Itu pun ada episode-episodenya. Kata kuncinya mah sederhana, syukuri dan jalanin aja udah. Dan itu mah kayak gini, gak selalu sesuai dengan keinginan. Ya, syukuri, syukuri dan jalani. Sudah cukup segitu aja. Kalau nasi jadi bubur, ridho. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Apapun yang sudah terjadi, terima. Sambil bergerak ke takdir lain yang lebih baik. Jangan mundur dan jangan mogok. Terima saja. Ya, ini episode yang harus saya jalani. Dan bergerak. Itu Islam. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kata menyerah. Apa yang salah dari takdir Allah? Tidak ada yang salah. Semua takdir itu baik bagi orang yang beriman. Yang jelek itu yang tidak ridho. Karena dia sok tahu. Merasa pilihannya lebih baik. Jalanin aja. Ini juga udah sering babak belur, ternyata masih hidup ya. Ini makan kok wajah-wajah. Cukup, saya kira udah dua aja lah cukup. Kita sudah makin tertekan begini. Tiga. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa? karena mustahil setiap keinginan seluruhnya akan terjadi. Harus ada yang tidak terjadi, ya. Dan yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah. Yang kedua apa? Ridho kalau sudah terjadi. Karena tidak ridho juga sudah terjadi. Terima sambil bergerak ke takdir lain yang lebih baik. Tiga, jangan mempersulit diri. Apa? Ulangi apa? Jangan mempersulit diri. Yassiru wala tu'asir. Mudahkan urusan dan jangan dipersulit. Saudara-saudara sekalian, kalau mau jujur, kita tuh hidupnya tuh banyak sekali ngarang dan mengundang petaka buah daripada kita banyak mempersulit diri. Kalau di Indonesia ya, saya tidak, kalau di Belanda, di Belgia, saya kira mendengar kata pensiun ini sesuatu yang diidam-idamkan, ya kan? Ya. Kalau di Indonesia, horor tuh. Ada yang mau pensiun tuh stres. Kenapa? Cicilan belum lunas, kreditan belum habis, anak belum beres sekolah, rumah belum punya. Ada yang stres banyak karena di pesantren kami ada pelatihan khusus untuk calon pensiunan. Itu wajahnya tuh berat ke bawah. Kapan pensiunnya Pak? Bayangkan 3 tahun lagi coba itu. Pensiun 3 tahun lagi, penderitaannya sudah dari sekarang. Padahal siapa tahu beliau meninggal bulan yang akan datang. Kan rugi, pensiun belum, penderita sudah mati. Takutnya habis ini baterainya. Bu, Pak, udah seringlah kita ngadapin hal-hal yang kita anggap gawat, ternyata show must go on. Hidup ini berjalan terus, benar? Bapak-bapak kan ada yang udah agak lama ya, di dunia kelihatan bapak agak lama ya. Gini-gini aja hidup ini, gak ada yang gawat ya. Alhamdulillah, saya juga diberikan berbagai episode dalam hidup yang dramatis. Mungkin saudara juga mengikuti ya. Apa-apa Pak? Kata guru saya begini kok, dulu ya, sebelum tahun 2006, sebelum Allah memberikan beberapa episode yang menarik, tidak mungkin seorang ulama itu jadi ulama betulan sepanjang dia masih bertengger di atas. Saripati kelapa itu hanya akan keluar sesudah dia mengalami proses. Seorang ulama yang hanya sibuk bertengger di atas itu gak akan keluar saripatinya. Jadi harus bagaimana? Ya harus mengamalkan ilmu kelapa. Apa ilmu kelapa? Satu, bekal dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa jatuh pelan. Semuanya gedebuk begitu. Kalau sudah jatuh, bukannya disayang-sayang, dijambak rame-rame sampai gundul. Sudah gundul, digetok, gak pernah pelan, sampai belah. Sudah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisir. Udah mulus, diparut. Udah diparut, amat itu 6 tahun. Baru tahun ini saya diizinkan oleh guru, boleh sekarang kembali berdakwah all out. Hasilnya adalah ilmu tauhid ini. Kalau dulu kesini itu zaman centil di atas ya, zaman artifisial, zaman serba dibagus-bagus menurut perkataan, tapi Allah tahu isinya tidak sebagus perkataannya. Mudah-mudahan dengan diberi episode dihina, dicaci, dibanting sedemikian, inilah yang akan menghasilkan ilmu tauhid, ilmu yang menjadi saripati agama ini. Makanya jangan berburuk sangka kalau sedang mengalami episode pahit, karena boleh jadi itulah yang akan membuat kita semakin matang Gak ada bahayanya. Tapi gimana dihina orang? Gatuh. Banyak orang yang menderita takut dihina. Saya udah nyobain dihina rame-rame ya. Nah emang hinanya juga datang sekarang lagi. Dia tuh yang menghina. Ada yang nanya gimana caranya kalau kita dihina orang? Gampang. Dengerin ya. Nabi Muhammad aja yang mulia dihina. Masa kita yang hina asli gak ada yang menghina? Kita kan hina betulan. Cuma gak mau ngaku. Kita ini pengecut, gak berani jujur melihat diri sendiri. Kita maunya orang mengangguk, menghormati. Tahu gak kenapa kita dihormati orang lain? Kita dihargai orang lain bukan karena kepintaran kita, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Kita dihargai karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Benar. Jawab benar? Benar. Kalau Allah membeberkan siapa diri kita, muntah orang-orang tuh lihat ini. Kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Jawab. Ibu tahu kenapa ibu masih menghargai suami ibu? Karena ibu tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Jadi stres begini. Dengar, ini serius sendiri. Kita nggak bisa hidup main topeng-topengan kayak gini terus. Masa sampai tua nggak jujur aja? Kalau melihat diri sendiri aja nggak jujur, terus apa yang mau diandalkan dalam hidup kita? Kan? Mengandalkan topeng seumur hidup, nggak akan bahagia, demi Allah nggak bahagia. Bukan tidak boleh kita punya topeng. Harta, gelar, pangkat, jabatan udah takdirnya Allah kasihkan ke kita. Tapi jadi jangan jadi tempat sembunyi. Jangan jadi tempat kita bersembunyi. Harusnya kita bangun terus isi kita. Sehingga kalau suatu saat topeng dicopot, kita gak kehilangan apa-apa karena diri kita lebih berkualitas daripada topengnya. Tapi orang yang bersembunyi di balik topeng pasti takut sekali topeng itu diambil. Benar? Saya anak tentara, jadi sering tahu tuh cerita di kalangan tentara. Ada tuh suaminya komandan, pangkatnya kolonel, istrinya brigjen. Lebih galak, lebih nyuruh ya. Prajurit tuh muak sekali lihat istri komandan. Latihan enggak, daftar enggak. Tapi galaknya ini, topeng suami dipakai lagi. Udahlah, biasa-biasa aja hidupnya ya. Halo? Kalau kita mau tahu ya, penghinaan orang ke kita jauh lebih bagus daripada kehinaan kita yang asli. Kalau kita mau jujur, coba dengerin. Ya saya udah nyobain dihina rame-rame. Saya dengerin tuh yang menghina, gak ada apa-apanya. Termasuk yang tadi ngehina Allah tuh ya. Ini dosa besar tuh. Saya tadi membayangkan ini mungkin dapat cobaan besar nanti. Enak aja menilai badan orang sesukanya. Ini badan ciptaan Allah, tobat loh Pak. Bapak pulang dari sini bisa nyungsep nanti. Saya mah gak sakit hati karena saya tahu apa yang diberikan Allah kepada saya ya. Mungkin lebih baik daripada yang dikasihkan ke beliau. Tobat, paling sensitif bagi menghina ciptaan Allah itu benar-benar petaka. Dan gak rugi apa-apa, dihina, dicemooh, gak rugi. Yang pasti rugi adalah yang tanya sekarang perasaannya seperti apa. Pasti remuk. Demi Allah dihina itu tidak pernah rugi Pak. Yang pasti rugi itu yang menghina. Tidak akan tertukar takdir tuh. Nabi dihina tidak jadi hina, tapi yang menghina semuanya celaka. Nah, kita sering sibuk memikirkan yang menghina kita. daripada sibuk memperbaiki kehinaan diri kita, benar? Tapi gimana tuh, ah, ada teman kantor dia yang iri sama saya? Gak apa-apa, dengerin. Kalau ada orang yang sebel kepada kita, itu gak bahaya sama sekali. Justru kita harus bersyukur, karena orang yang sebel kepada kita tuh orang yang setia, siang malam ingat kepada kita. Kita udah tidur dia masih melek, benar? Kemana-mana mikirin kesalahan dan kekurangan kita, ini pasak kusuk terus tuh. Sedang kita nggak punya waktu, dia seluruh waktunya untuk kita. Kemana-mana pasti ngegosipin kita, tahu nggak? Setiap orang meremehkan kita, pahala dia dioper ke kita, dan dosa kita dipikul oleh dia. Coba apa ruginya? Nggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita sebel sama dia. Kita jadinya gak bisa tidur mikirin dia, ya. Sedang dia udah tidur. Kalau kita sebel sama orang, habis kita tuh. Habis itu, dia senyum kita mual. Ya, sebel banget. Ke kantor, ada lift. Dia udah masuk, ya, gak mau satu lift. Terpaksa naik tangga. Kan capek dia sendiri. Tahu-tahu di kantor dia naik pangkat dan ini si ini naik tensi, udah nggak lupa. Makanya masya Allah, kenapa kita harus merasa terpojok? Gak usah, tenang, takdir Allah untuk kita nggak bisa diambil oleh siapa-siapa. Mau tahu nggak sih yang nggak sakit hati? Nih dengerin, siapa yang menciptakan kita? Allah. Jawab siapa? Allah. Yakin? Yakin. Yang menghidupkan kita siapa? Allah. Yang ngasih nikmat? Allah. Yang menjamin rezeki kita? Allah. Yang menutupi aib-aib kita siapa? Allah. Yang kuasa mengampuni dan menghapuskannya? Allah. Yang mengangkat derajat? Allah. Yang menjauhkan dari debala dan musibah? Allah. Yang bisa ngasih pahala siapa? Allah. Yang ngasih husnul khotimah? Allah. Yang punya sorga? Semua karunia dari Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang sampai jeding jebleng gak mepek. Nabi dihina jadi hina tidak? Galempeng aja, takdir untuk kita mah gak bisa dihalangi siapa-siapa. Makanya lempeng itu gak usah capek. Ya wajar kecewa, tersinggung dikit, tapi gak ada waktu buat mempersulit diri. Ya, manusiawi. Kita merasa terpukul, terluka, terhina, sakit hati, manusiawi. Tapi gak ada cerita kita menjadi habis waktu kita oleh perasaan itu. Kita tidak boleh dipenjara oleh perasaan. Kita tidak boleh menghancurkan hidup kita karena melankolis, dijebak oleh perasaan. Kita harus maju terus. Ya, Ibu, nggak boleh gampang sedih, cengeng, ya? Ibu tidak kuat. Nggak usah ngomong kalau tidak kuat. Berbalik aja. Tidak ngomong, ini nggak kuat. Sama mau pingsan. Nah, kenapa pakai ngomong? Mulai aja langsung. Kok ngomong sih? Dan bapak melihat istri lebay seperti ini biasa aja. Ibu nggak kuat, silakan. Mau pingsan silakan bu. Ya, seleluasannya aja. Anak-anak biasa-biasa aja, ya. Ini cuma episode biasa. Yakin dia nanti bangun sendiri. Tapi kita sering acting sih. Si ibu, si bapak udah dalam kepura-puraan menutupi kejelekan. Ada apa sayang? Nah, dunia acting seperti ini tidak asli. Eh, ini serius sendirinya. Banyak yang suka lebay begini. Janganlah, hidup itu terlalu singkat untuk banyak acting. Setiap pelajaran kejadian harus jadi pelajaran bagi kita. Setuju? Jangan melankolis, jangan badai pasti berlalu. Fa inna ma'a usri yusra, inna ma'a usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini pasti loh. Dan sebetulnya satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Makanya jalanin aja. Kalau malam sedang gelap gulita, jangan pengen cepet pagi. Pasti jadi lama tuh malamnya. Kalau malam sedang gelap gulita, tahajud, tobat, sholat, sholawat, munajat, jalanin aja gelap itu. Enak nanti gelap itu. Dan pagi pasti datang membawa berkah. Dan jangan rewel, jalanin hidup ini, deketin Allah dah. Gak usah banyak keinginan dah. Allah juga ada tahu apa yang kita inginkan. Ya, ingin deket aja dengan Allah dibalik kepahitan, udah bagus. Banyak kok hikmahnya. Kalau gak dikasih kepahitan, kita cenderung gak tahu rasanya pahit, ya kan? Kalau gak pernah bisul di pantat, gak tahu kita punya pantat tuh. Coba kalau pas ada bisul kan, oh, mereka, oh, alhamdulillah. Pas semua, oh, biasanya jarang alhamdulillah pas duduk, jebret-jebret aja. Ibu bapak sekalian, hadapi saja hidup ini ya, HHN, hadapi, hayati, nikmati. Cukup? Apakah setiap urusan pasti ada akhirnya? Pasti, pasti. Dunia ini memang tempatnya seperti ini. Jangan mudah panik, jangan terjebak oleh dramatisasi. Sudah sering kita menghadapi yang gawat-gawat dan show must go on, jalan aja hidup ini. Dulu saya diajarin guru saya, kalau lagi dihina, tungguin aja. Pasti berhenti tuh yang menghina, ya. Dan gak mungkin menghina seumur hidup, capek dia. Makanya ibu, kalau suami marah, gak usah dibalas, diamin aja. Pasti berhenti sendiri. Apalagi marahnya pakai telepon, ini paling gampang. Jauhin aja teleponnya, ya. Kira-kira 15 menit, maaf pak, putus-putus, mau diulangi. Jangan diamalkan, awas loh ya. Bisa dosa saya. Terutama kalau bos lagi atasan lagi marah, udah deketin aja ya. Nomor berapa sekarang? 4. Yassiru wala tu'asir, mudahkan urusan ini ya. Prank, piring pecah, aduh gimana piring pecah, udah rezeki tukang piring. Kalau gak ada yang pecah, kasihan, ya kan? Kacamata kedudukin, wah kacamata hilang nih kedudukin, gak rezeki tukang kacamata. Nah gimana tukang kacamata, dari mana rezekinya selain adanya pecah, hilang. Wah sepatu saya hilang, bagus, apa artinya? Ciri-ciri mau punya sepatu baru, ya kan? Makanya kalau sepatu hilang, gak usah, wah ini sepatu, gak usah, terima aja, udah hilangnya, ya. Pernah ada seorang bapak-bapak beli sepatu baru, pas naik bis, copot pak. Loncat, naik, copot sebelah. Dia gak rewel, dia langsung buka sebelah lagi, di jendela, empat. Pak, kenapa? Ya bis, kasihan yang nemu kalau cuma sebelah. Gak manfaat buat dia. Dan ngapain saya juga pakai sepatu sebelah? Udah saya lemparkan aja. Biar dia senang nemu. Terus bapak gimana? Gak ada cerita orang hilang sepatu selamanya nyeker. Ya. Masih ada waktunya lagi. Jadi relax aja lah ya. Kalau setiap masalah kita bikin gawat. Kalau setiap masalah kita bikin urusan besar. Lalu kapan bahagianya hidup ini? Kalau ada yang menghina kita balas hina, kalau ada yang melotot kita balas melotot, kalau ada orang yang ngebeberkan aib kita beberkan aib, terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi ya? Kalau bisanya cuma niru kejelekan, benar? Benar? Nah, lebih tenang kan? Oh jadi gimana ah? Gimana apa nanti? Nanti apa? Nanti belum tentu ada ya. Siapa tahu nanti malam mati gitu. Boleh mikir tentang yang akan datang, boleh punya rencana, boleh punya target, tapi harus tahu. Ingat supaya kemarin di Indonesia nggak ada yang nyangka tuh bakal mati di sana. Gaya pada minum-minum wine ya, gaya nggak tahu itu saat akhirnya. yang bekal mati pasti masuk tuh ke pesawat itu, dan yang tidak takdirnya mati pasti nggak jadi, karena mati itu ada waktunya. Kalau saya lihat dari depan ya, ini ya, maaf, ini jelas sekali nih wajah-wajah bekal meninggal semuanya ya. Dan ada yang belum tentu lama ya, ada yang oke sebentar ya, tenang Pak, tenang ya. Ya gara-gara Sukhoi itu sekarang naik pesawat zikirnya lebih kuat Pak, pamitannya lebih serius, karena nggak ada yang nyangka rahasia kematian itu kan tiga, satu dirahasiakan waktu, dua dirahasiakan tempat, dan kita pasti ngedatengin tempat mati, tiga dirahasiakan cara. Gak ada jaminan besok kita masih hidup, benar? Makanya dalam pandangan Islam, menurut Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas ini ya dalam pandangan Islam itu bukan orang yang paling pintar ngomong, pintar segak. Orang yang paling cerdas itu cirinya adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling mempersiapkan diri untuk mati. Pasti efektif itu waktunya. Mendengar waktu sholat, bos, kenapa cepat-cepat sholat? Iya, saya belum tentu panjang umur. Jangan sampai saya mati dalam keadaan tidak sholat. Bos, kenapa kok nggak mau ke tempat itu yang lampu merah? Iya, gimana kalau saya mati di sana ya? Saya juga ada yang ada dulu ngajak, ayo ah. Dulu ya di mana di Hamburg tuh ada lampu merah ya, dia ajak ke sana yang etalase kok tegang sekali. Kenapa kok? Ya saya takut mati di sini. Cilaka, telah wafat. Itu kan aib nih. Serius aja, saudara kalau mau berbuat maksiat ingat kematian ya. Di Bandung kemarin ada tuh yang lelaki pacaran model sama desainernya itu mati tuh dua-duanya, homo mati dalam keadaan nista seperti itu, aib. Gampang bagi Allah mematikan makhluknya, ya kan? Saudara yang mau berbuat maksiat ingat satu aja, mati. Mungkin mati di hotel. Setelah wafat staf. Yang berbuat merasa hancur itu aibnya tujuh turunan. Oh kakekmu itu yang meninggalnya di tempat mesum, tolong ini diingat baik-baik ibu-ibu, kalau suami mau dinas ya tolong dibekali suami dengan secari kain kafan. Dan ibu di rumah disediakan miniatur keranda lah ya, supaya sandal. Nanti Ramadan bisa tuh ngasih kenang-kenangan. Kan ada THR ya Pak ya? Ada THR, bagikan untuk kain kafan ke karyawan di sini supaya salah ladang. Dan boleh juga kepada para pimpinan di sini dikirim batu nisan. Ya. Asal jangan ditanggalin ya. Akhirnya ikut pelatihan ke Darut Tauhid, semua dapat batu nisan tuh Pak. Nama dia tulisin. Nangis tuh semuanya lihat nisan pakai nama dia tuh. Jarang kepikir, padahal pasti mati. Dan gak bawa apa-apa selain amal kita, ya kan? Mau kemana, ha? Gaya-gaya juga mati. Tadi saya diliatin istana-istana. Sejujurnya saya lihat istana itu malah hari ini yang ngebangunnya mana? Udah mati. Awetan batu daripada mati. Saya mohon maaf ya. Saya kan diajak lihat itu foto-foto itu. Ini foto-foto siapa aja? Ya ini masih ada. Semuanya sudah meninggal, tinggal tiga. Nanti lamaan potretnya ya daripada orang. Bekal mati kita ini, serius nih. Foto masih bagus. Tapi yang punyanya bisa habis dimakan tanah tulang belulang, kecuali amal-amal yang dibawa. Benar? Makanya jangan banyak gaya lah calon mayat gini ya. Apa yang mau digayain kita ini? Heh, asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa ee, cuman itu ya kan? Heh, benar enggak? Sepanjang kentut masih bau, jangan sombong loh. Keren-keren, pelendak ah, biasa-biasa aja lah jadi orang, setuju? Nabi Muhammad aja yang sangat mulia, biasa-biasa aja. Masa orang yang berumur dosa model kita petantang-petenteng? Hei, benar? Kenapa nih ceramah marah-marah begini? Emang kita ini mah gak maku sih. Dah. Aneh, sebelum ke pengajian ini kita merasa keren, kenapa sekarang jadi pendakwa begini? Bagus. Orang yang berani itu adalah orang yang paling berani menyelidiki dirinya sendiri sehingga ngepas tuh. Sikapnya tidak sampai bersembunyi di balik topeng. Topeng boleh bagus, isinya harus lebih bagus. 4 Yang 4 juga belum, Pak. Emang yang 4 apa? Tadi itu 3B, Pak. Aduh, darah Belgianya. Wajahnya gemesin sekali. 4 Evaluasi diri. Apa? Ulangi apa yang keempat? Evaluasi diri. Jadi gini Bu, Pak, dengar baik-baik. Surat An-Nisa 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Tak ada satupun kebaikan yang datang kepadamu kecuali datang dari Allah, dan tak ada keburukan yang menimpa kecuali diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi kalau semua karunia datang dari Allah, kalau keburukan diundang oleh siapa? Diri kita sendiri. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan itu efektif, dia bakal nyerang kita. Kayak nanam ranjau, nanam kayak bayonet, nanam granat di depan kita, dan kita pasti nginjak dia dengan presisi. Tidak ada yang membahayakan kita kecuali keburukan kita. Kita tidak akan celaka oleh mulut orang lain kecuali celaka oleh mulut kita sendiri. Pasti itu. Kita tidak akan celaka oleh keburukan. Tapi kenapa ada orang yang zalim lalu kita celaka? Maaf. Ya, terima kasih. Saya ingat saran dokter, saya udah 2 bulan batuk ini. Kata dokter syaratnya 2. 1 banyak istirahat, 2 jangan banyak bicara. Lebih baik mati lagi berjuang ini daripada mati nganggur. Teruskan. Jadi kalau ada kejadian yang tidak enak, sebaiknya segera evaluasi diri. Karena tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Saudara sedang main golf, tiba-tiba bola golf kena jidat. Pasti itu diatur oleh Allah. Harusnya kita nanya, ya Allah, ini lapangan golf segini luasnya, jidat saya segini kecilnya, kenapa kena jidat saya? Saudara tanya saja, si itu jidat dipakai apa aja ya? Mungkin jarang sujud. Saudara Islam tidak mau sholat, itu kan lagi nunggu aja. Mungkin otaknya ngeres terus. Seperti itu ibu-ibu lagi umroh, diberakin merpati bu. Ini rumit ini. Bagaimana merpati kotorannya bisa kena kepala, ini bukan hal yang sederhana. Ini rumit sekali. Karena lintasannya harus akurat, ya. Antara lintasan merpati dengan jalannya ibu harus presisi. Yang kedua, kecepatan merpati harus stabil. Karena kalau dia terlalu cepat ke depan, ya, terlambat kena. Yang ketiga, sudut elevasinya. Ini benar-benar harus akurat. Dan yang tidak kalah pentingnya, tingkat kemulesan merpati. Ini rumit ini. Sekarang semua udah beres, nggak mulas aja. Ini hanya Allah yang bisa ngatur semua ini, benar? Benar? Hanya Allah, begitu presisi. Alhamdulillah si ibu ini langsung nangis, Pak. Ketika kena kotoran burung, aduh, langsung dia bersihkan, ganti mukena, ke masjid, tobat, saya ngaku, ya Allah, emang saya orang yang pikirannya kotor. Itu bagus. Karena tiap kejadian itu mengandung hikmah. Nah, orang yang apes itu adalah yang sibuk menyalahkan orang lain. Gak bisa rombak. Kalau orang sibuk menyalahkan orang lain, lihat wajahnya itu gak pernah tenang. Gak pernah tenang. Kan ada yang anaknya nakal. Tolong gimana, anak saya itu nakal sekali. Udah gak kuat lihat kenakalan dia. Menurut ibu, kira-kira ini salah siapa? Menurut saya salah suami saya, Pak. Dia tuh udah gak jadi contoh kelakuannya. Sholatnya berang betong, ngomongnya banyak, duitnya sedikit. Suami. Menurut ibu, siapa lagi yang salah? Sekolah, Pak. Saya udah bayar mahal itu sekolah. Namanya aja sekolah Islami, tapi mana hasilnya? Guru-gurunya mata duitan. Dan ada lagi bu, itu teman-temannya gak ada yang benar tuh, ngaco borju semuanya. Ada lagi bu, itu teknologi, internet, handphone, ngaco aja, gak ada yang benar. Yakin waktu itu ini pasti dia masalahnya sih. Dari semua obrolannya tidak ketemu tuh tentang dirinya. Ciri khas orang yang akan sulit berubah adalah sibuk menyalahkan orang lain. Coba orang ke dokter berobat, pasti ngaku tuh, makanya diobatin juga, ya kan? Coba ke dokter gak mau ngaku, ibu sakit apa? Tidak. Ini suami saya sakit kepala. Ibu perutnya bagaimana? Urusan pribadi saya. Dokter akhirnya punya kesimpulan, pasti ibu punya penyakit khusus, sakit jiwa. Benar. Ayo dong, pemberani sejati itu bukan yang suka nyalahin orang lain. Gak usah diumumkan ke orang kesalahan kita. Tapi kita harus, ya. Saya senang lihat perilaku ibu-ibu pada umumnya. Itu kan hebat sekali evaluasi dirinya. Bangun tidur, langsung dia evaluasi wajahnya di depan semua. Oh, ada ya. Mau ke kamar mandi, setiap ada kesempatan evaluasi, pasti evaluasi. Ada cermin, lihat. Di kamar mandi, di depan cermin. Selesai dari kamar mandi, mau ke kamar, lihat lagi restafel. Iya, ada ya. Sesampainya di kamar, pasti di depan cermin duduknya. Sebelum keluar dari kamar, ngaca terus evaluasi semuanya detail. Kalau sholat dia cukup hanya 2-3 menit, tapi dandan gak cukup, dia jauh lebih khusus dalam dandan daripada dalam sholat. Benar bu? Kalau dandan tuh detail sekali, kalau sholat mah gak jelas ya kedetailannya. Selesai mau naik mobil, oh, keluar dari rumah, kaca rumah, jendela rumah. Mau naik mobil, jendela mobil. Di dalam mobil, kerja spion, ya. Sambil nganggur, dibuka tasnya. Dilihat. Mobil, jendela mobil. Di dalam mobil, kerja spion, ya. Sambil nganggur, dibuka tasnya. Itu buka pantat. Dilihat. Aneh, ya. Padahal kan itu-itu juga. Harusnya kan bosan, kamu lagi. tapi tidak bosan. Karena dia terus mengevaluasi dirinya. Makanya ibu-ibu jauh lebih penampilannya lebih detail kerapiannya dibanding lelaki, benar? Sayangnya hanya berani bercermin topeng. Itu akan jauh lebih hebat kalau berani bercermin diri. Dan maka tidak usah heran ada yang wajahnya cakep tapi nyebelin sekali. Karena dia hanya sibuk ngebagus-bagus topeng. Dan kalau bercermin ibu gak pernah rewel. Dilihat dari hidung ada yang nongol, gak pernah ribut-ribut. Ada gitu yang kayak gitu. Lihat ini kurang presisi, betulin semua, gak rewel. Harusnya begitu. Kita cari siapa diri kita, gak rewel, perbaiki. Nah. Orang mau apa aja kerjaan kita, perbaiki. Nah, kamu ini jadi suami ngaco. Yang nyebut ngaco silakan, kita mah ayo perbaiki diri. Tobat yang bagus. Gak ada ruginya orang yang perbaiki diri. Yang rugi mah yang tukang nyalahin orang lain. Setuju adik-adik? Masalah itu produktif bagi kita. Satu apa? Satu apa? Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Dua, ridho kalau sudah terjadi sambil ikhtiar di jalan yang diridho. Ridho itu start ya, bukan akhir. Tiga, jangan mempersulit diri. Kita harus disiplin menjaga pikiran kita untuk tidak hanyut oleh perasaan. Kalau orang diperbudak perasaan gak produktif. Dia ngambil keputusan apapun buruk karena mengandalkan perasaan itu nafsu. Yang keempat, evaluasi diri. Sejelek apapun keburukan yang pernah kita lakukan, tidak bahaya kalau kita tobat. Jangan takut oleh dosa sebesar apapun yang sudah terjadi karena ampunan Allah lebih besar. Tapi takutlah kita tidak berani jujur sehingga kita tidak bisa tobat. Jadi yang mengancam kita sebetulnya bukan dosa besarnya, tapi tidak tobatnya. Jelas? Jelas ini hadirin? Jelas. Saya duduk di sini bukan karena kemuliaan yang saya miliki. Saya duduk di sini karena Allah menutupi sangat banyak dari diri saya. Dan tidak perlu saya beberkan. Tinggal saya terus cari dan saya perbaiki. Itu saja. Karena Allah menutupi, tidak boleh kita buka. Kan banyak nih aib kita. Pernah ada seorang bos sebuah perusahaan dengan gagah dan penuh wibawa. Masuk ke ruangan rapat juga dengan penuh ketenangan. Aku wibawa. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan multinasional, kita membutuhkan figur-figur yang memiliki integritas, kejujuran. Kata supir, "Dek, gitu." Supir di belakang masih dengar. Semalam mesum saya nganter bos, gitu. Waktu sama cewek itu cekakak cekikik di kantor aja wibawa. Gak bisa kayak gitu. Kita harus benar-benar original hidup ini, ya. Setuju? Setuju tidak? Mau pakai topeng seumur hidup, gak bahagia. Hidup bahagia itu berani tampil apa adanya dan gigih memperbaiki apa yang kurang yang salah selama ini. Dan kita lakukan perbaikan diri bukan demi penilaian orang. Kenapa kamu memperbaiki diri? Ya habis gak enak, kalau gak ada gak enak. Kenapa kamu tobat? Saya harus tobat. Saya gak mau hidup ini gagal. Kamu mana buktinya? Tobat-tobat, kok gak ada buktinya? Gak apa-apa orang ngomong gitu. Memang kita gak perlu membuktikan ke orang. Kita tobat, benar-benar ingin Allah nerima aja. Saya sudah tobat, tahu? Kenapa kalian gak ada yang mengakui? Belum. Kalau dia tobat, pasti gak ngomong gitu ya. Dia tobat sambal. Maksa orang harus mengakui dia. Saya sudah tobat. Belum. Kan ada yang marah karena dia ngerasa sudah tobat. Orang yang tobat asli itu pasti dia lepas dari keinginan dinilai orang. Terakhir, nomor 4 aja disempurnakan ya, 4B. Bu, Pak, mau tahu rahasianya supaya hati cepat tenangnya? Mau tidak? Mau. Yang berita responnya mantap ya. Bapak udah gini-gini, itu tuh mewakili perasaan Bapak. Jadi Rasulullah pernah bersabda begini, dengar ya. Man ladzimal istighfar. Barang siapa yang terus-terus menerus tobat, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Satu, orang yang terus memperbanyak tobat, satu, Allah akan mengganti nih ya, kegelisahan, kesempitan hati dengan kelapangan. Jadi lega ini. Lebih nyaman, lebih tenang. Satu. Dua, wa min kulli doikin makhrajan. Yang kedua, Allah akan memberi jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Tiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah akan memberikan rezeki, pertolongan unpredictable. Jadi yang tidak diduga, tidak disangka. Makanya, maaf ya, saya diberi amalan oleh guru saya waktu saya menghadapi badai itu. Gak banyak bu amalannya, tobat aja. Tobat, selama kamu jadi terkenal apa aja. Kesombongan, riaknya, wah penyakit hatinya, periksa dan minta ampun. Jadi dengan tobat, ternyata hati jauh lebih tenang. Daripada mikirin masalah, lebih baik mikirin dosa, pengundang masalah. Nah, kita tuh terjebak, lebih sibuk memikirkan masalahnya, ya kan? Ya Allah, suami saya, titip, ya Allah, daripada titipin suami, selamatin diri ibu, ya kan? Nanti suami diselamatin, ibu gak selamat. Biarin suami ibu udah tua ini. Dia tanggung sendiri kelakuannya, ya kan? Ya, Bu? Ya. Ini barisan sakit hati, ya kan? Bu, jangan terlalu cinta sama suami. Makin cinta melampaui kadar yang dibenarkan, makin menderita. Takut sekali suami pergi kemana, jadi kerjanya nggak SMS, nggak BBM. Pak, papi, udah makan belum? Gimana kesehatannya? Ah, itu basa-basi. Intinya adalah patroli, ya kan? Gimana sama siapa? Benar? Juga udah tahu ini strategi istrinya, Bu. Dia juga mengatur strategi lain. Ibu gak usah nyewa Intel buat nyelidiki suami, ya. Ibu bayar 1 juta, suami bayar 2 juta. Tetap informasinya gak ada yang benar. Pasrahin ke Allah. Tobat. Fokus. Cari dosa sendiri. Diurus oleh Allah. Nanti di penghujung pengajian ini saya akan menyampaikan sebuah doa ya, yang doa ini benar-benar bagi saya doa favorit ya, yang menghadapi sesulit apapun lolos. Mau tahu doanya? Nanti ya kalau saya ketemu lagi di sini. Ya kalau nggak mau ketemu lagi ya sekarang lah kalau gitu. Perbanyak istighfar. Istighfar contoh Nabi Adam melakukan pelanggaran, oleh Allah dikasih sanksi dari surga ke dunia, dari segala ada menjadi segala terbatas, dari dekat dengan istrinya jadi jauh, dan kembali terangkatnya oleh apa coba? Tobat. Doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah Tuhan kami, kami ngaku, kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, Sekiranya engkau tidak merahmati, pasti kami jadi orang yang rugi. Jadi Nabi Adam gak nyalahkan siapapun, termasuk tidak nyalahkan iblis yang nipu dia. Kan bisa aja, ya Allah, itu si iblis nipu saya. Ya Nabi, si iblis nipu, hajar dia. Enggak. Atau nyalahkan Siti Hawa, ini istri saya, bukannya dia ngingetin malah ikut makan. Orang tobat tuh gak ada waktu buat nyalahin orang lain. Serius ya Dede. Doa Nabi Yunus. Nabi Yunus disanksi oleh Allah karena dia meninggalkan umat. Tiga kegelapan, berat nih hukumannya. Gelapnya malam, dilemparkan ke laut, masuk tenggelam dalam gelapnya lautan, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, lolos oleh tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sedang saya ini orang yang zalim, aku. Nabi Yunus tidak nyalahkan umat yang bebal, tidak nyalahkan orang-orang di kapal laut yang ngecemplungin dia, tidak menyalahkan ikan yang menerkam dia. Dia hanya ngaku, saya yang meninggalkan umat. Jadi produktif sekali sebetulnya tobat itu. Karena dia akan signifikan menjadi orang yang berubah. Tobat. Nabi Muhammad 100 kali tobatnya sehari. Tanpa dosa. Perbanyak tobat. Coba aja amalkan ya. Ah jangan banyak-banyak lah. 500 aja sehari coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi yang bagus ya. Rasakan aja hatinya. Pasti oleh Allah dibikin tenang. Allah tahu lah, kita bukan seorang ulama yang gimana, yang udah jadi, yang zikirnya hebat. Tapi mau asal tartil aja, jangan terlalu sering ya. Terlalu. Bukan gitu ya. Saudara juga minta maaf gitu, gak diterima. Maafin. Ya. Coba datang ke mertua. Tapi mungkin kalau ke Allah boleh jadi diterima juga ya. Tapi yang bagus lah, kita aja pinjam uang baik-baik ngomongnya. Benar? Lima. Yang kelima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ini kata kuncinya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Surat At-Talaq ayat 3. Dengar jaminan Allah. Ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Wayarzuku min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, serius untuk mendekat ke Allah, yaj'al lahu makhrajan, baginya jalan keluar. Pasti itu. Jadi solusi itu bukan datang dari sini. Solusi itu datang dari bimbingan Allah. Tugas kita tuh tidak memecahkan masalah kita sendiri. Tugas kita itu mengantarkan masalah kita jadi dekat dengan Allah. Saudara tahu doa Rasulullah apa? Nih dengar ya, ini doa favorit saya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Duhai Allah yang Maha Hidup, yang Maha mengurus makhluk-makhluknya semuanya, sendirian saja Allah yang urusnya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya. Nih lanjutannya. Wa aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Wala takhilni ila nafsi tarfata ainin. Dan jangan serahkan kepada saya urusan saya walaupun sekejap mata. Jadi Rasul itu sukses karena tiap saat dibimbing oleh Allah. Kenapa dibimbing? Karena selalu minta tolong ke Allah dalam segala hal. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ini yang enak. Nah kita dipikirin siang malam. Sampai berlinang air mata menggilir. Ya gak beres, memang gak disuruh ngurus kayak sendiri. Di pesantren ada daycare, penitipan bayi. Dititipkan itu bayi, para santri karyawan di sana. Titipkan. Saya titipkan bayi, serah terima. Diurus, disuapin makannya, dikasih susu. popoknya diganti, dimandiin, mainannya diajarin, dijaga, nggak boleh ada nyamuk, ditepis, kepanasan dikipasin. Itu daycare, manusia ngurus manusia, udah segitu hati-hatinya. Benar? Apalagi kalau dititipin ke Allah, beres, yakin. Salah sendiri kita gak mau dikembaliin ke Allah, ya kan? Diurus sendiri, dipikir, mana kita tahu apa hidup ini? Udah ilmu dikit, pengalaman dikit, emosi yang banyak, utang yang banyak. Stres hidup ini. Makanya, ngurus anak satu aja udah bisa bikin pusing kalau gak dititipin ke Allah, benar? Bagaimana ngurus anak 11? Saya anaknya 11 hari ini. Ayo, kalau nggak ingat ke Allah mah berat, Pak. Anak di sana sini, kalau mau SMS-an dengan anak bisa seharian itu, Pak. Yang satu sakit gigi, yang satu di sekolah, yang satu jatuh cinta. Aduh, pengen sekolah, satu pengen motor, ini kacamata harus diganti, minnya naik. Oh, bisa begini terus. Belum lagi keluarga dua rombongan, ya kan? Belum lagi pesantren, belum lagi bisnis, karyawan, segitu banyaknya. Ah, gak mau saya mikirin itu. Kecuali pengen dibimbing oleh Allah. Terus aja sekarang bayar ke Allah, ya. Daycare tuh cuma bayar berapa? 300 ribu sebulan, segitu diurusnya 5 hari kerja, ya kan? Kalau ke Allah mah bayarannya juga bukan bayar ke Allah, tapi buat kita. Sholat tepat waktu, itu bayarannya. Kan ada tuh, kemarin dokter, aduh Pak, masalah keluarga saya berat. Tapi saya dokter, gak bisa curhat kemana-mana. Ini kan lagi curhat sama saya. Kok rasanya berat ya ayat, pertolongan Allah tuh lambat. Dok, dokter sholatnya gimana? Bisa tepat? Oh itu masalahnya, saya tuh banyak pasiennya. Dok, sekarang saya dikasih obat, saya makan obatnya tetap telat terus, sembuh gak saya? Ya enggak, nah itu dokter juga ya. Ya kan dokter sederhana banget tuh. Sekarang saudara kalau perlu, saya akan kasih, tinggal minta. Tapi ngomongnya telat, masa kapan datangnya kalau kita telat mintanya ya kan? Nah dalam sholat tepat waktu itu kandungan permohonan kita dalam sholat itu sempurna. Jadi bisa on time. Nah kita kan, ibu, ini di sini mah gak ada pembantu ya. Kalau di Indonesia nih, kalau punya pembantu kayak gini gimana kira-kira ya? Bibi, si ibu nih baru manggil, udah manggil lagi. Bibi, diam bu, saya lagi ngobrol nih sama teman-teman. Bibi kesini, bu tahu nggak? Acara TV ini lagi rame. Kita nyuruh-nyuruh sih. Bibi, capek, lagi istirahat. Kira-kira pembantu kayak gini diapain bagusnya? Diapain? Dipecat, gitu. Ayyalan sholah. Baru juga duhur, udah asar lagi. Ayyalan sholah. Acara lagi seru-serunya. Ayyalan falah. Tanggung nih lagi enak tidur. Model kayak gini bagusnya dipecat ya. Hadirin, ibadah itu bukan untuk Allah loh. Ibadah itu untuk kita. Allah mah gak perlu apa-apa lah. Sama sekali gak perlu. Semua perintah Allah itu total untuk kita. Jadi kalau kita sholat tepat waktu, saya juga rada bingung ngatur tahajud di sini, karena antara isya dengan subuh kompak sekali, akrab. Rada bingung baru juga bos, udah subuh nih. Semalam berusaha ngatur waktu bobol, jadi gantinya duha aja lah. Ya kalau saudara nggak berhasil nyelamatin tahajudnya, gantinya duha aja. Yang bagus. 2 rokaat, 2 rokaat, 4 kali, jadi 8 rokaat. Insya Allah lu juga ngerti ya. Zaman juga milik Allah. Coba sholat tepat waktu ya, sekuat-kuatnya. Biasa kan jaga wudhu. Lalu apalagi amalan yang bagus tahajud itu udah nendang sekali pokoknya mah. Wa asli li sya'niku lahu mau diajarin nanti doanya. Itu doa favorit sama dengan doa surat Al-Kahfi ayat 10. Surat Al-Kahfi ayat 10 juga itu diserahkan ke Allah dan beres ya. Lalu mau tahu amalan lainnya? Sedekah. Sedekah. Jangan suka pelit ya. Pelit itu hanya membuat kita serak. Orang yang pelit itu kayak baju besi, ngecilin terus, sengsara. Dermawan itu demi Allah saya sumpah tidak akan mengurangi harta kecuali dengan bersedekah itu akan bertambah. Ini saya ada SMS, ah saya nih punya utang, belum kebayar aja, tapi ada uang dikit dibayarin juga nggak nenang. Gimana sedekahkan aja, baru tadi SMS-nya masuk. Dia sedekah 1 juta, alhamdulillah ada yang ngasih 13 juta lunas utangnya. Nah, gampang demi Allah kalau saudara mau tahu paling gampang ngedatengin uang itu dengan sedekah. Pokoknya mah dahsyat tidak akan terbayangkan tapi akan nyata. Sedekah ya. Bu, Pak. Kita mah sekali jajan ke mall tuh kalau di Indonesia uang 100.000 ke mall kecil, ke masjid masyaallah 100.000. Beli raksasa. Kenapa sih kita pelit-pelit amat, Allah aja gak pelit sama kita, ya kan? Selama ini kita pelit aja dicukupin, apalagi kalau dermawan, benar? Hanya bedanya kalau pelit itu dicukupin uangnya, tidak dicukupi hatinya. Tapi kalau dermawan, dua-duanya cukup. Hey. Nah, dengar. Bu, Pak. Sedekah itu tidak bisa dilewatin oleh bala. Jadi kalau kita senang sedekah, ini takdir misalkan kita akan kena musibah, itu nggak bisa naik ke dia. Jadi mentok aja takdir musibahnya itu bisa nggak jadi. Makanya yang naik Sukhoi itu kelihatannya kurang sedekah. Siapa tuh yang gagal naik itu? Boleh jadi beliau ajalnya sama, tapi sedekah bisa dipindahkan oleh Allah ke takdir yang lain. Makanya usahakan anggaran buat sedekah itu diperbanyak. Lebih bagus lagi, nggak tahu kalau di sini gimana. Kalau saya di Indonesia tuh, diajarin guru saya tuh, sekuat tenaga beli beras. Selain sedekah uang, beli beras, kantongin 5 kilo, bawa di kendaraan. Sambil jalan, lihat orang yang benar-benar nenek perlu, kasih. Orang punya kuping, kasih. Itu bahagianya luar biasa. Dan ngebuka. Jadi jangan merasa aman dengan uang yang dikumpulkan, gak ada apa-apanya tuh. Megang enggak, lihat enggak, ya kan? Cuma catetan itu, gambar aja ya kan? No aja tambahin oleh kita kalau mau. Tapi kalau sedekah tuh jadi tuh, aku yakin jadi. Nah, terus gimana supaya ditolong oleh Allah? Senang nolong orang, karena makin kita nolong orang, makin ditolong. Makin kita nyusahin orang, pasti kita makin susah. Tolong aja. Mau agama apapun, mau siapapun, tolong. Asal orang bisa lepas dari kesulitan, itu udah investasi terbesar yang membuat kita bisa lepas. Susah kita ngelepasin kita dari kesulitan. Tapi kalau Allah ngelepasin, pasti ada jalannya. Oleh karena itu, produktif sekali ya masalah itu. Membuat kita evaluasi diri, membuat kita meningkatkan ibadah, membuat kita punya nilai manfaat lebih besar. Itulah masalah. Hebat kan? Halo? Ya. Jadi masalah itu benar-benar mematangkan diri kita, membersihkan diri kita, membuat kita semakin tekun ibadah, dan membuat hidup kita semakin manfaat. Itulah masalah. Gak ada ruginya dengan masalah. Yang rugi itu yang salah menyikapinya. Hadapi aja, nanti juga beres sendiri. Ada waktunya, hakul yakin. Gak usah capek-capek mikirin masalah, ibu. Jangan terlalu capek mikirin suami ibu, ya. Biarin aja, dia juga gak begitu mikirin ibu, ya kan? Takut. Kan rugi ibu mikirin dia, sedang dia mikirin yang lain. Misalkan cicilan-cicilan. Fokuslah ke Allah, ya. Mau tahu doanya, ikuti ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika. Bi rahmatika. Astaghits. Astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Ini lanjutannya. Wa aslih li. Wa aslih li. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Wala takilni. Wala takilni. Ila nafsi. Ila nafsi. Harfata ainin. Harfata ainin. Wa aslih li sya'ni kullahu. Wa aslih li sya'ni. Wa aslih li sya'ni kullahu. Wa aslih li sya'ni kullahu. Wala takilni. Wala takilni. Ila nafsi. Ila nafsi. Harfata ainin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Wa aslih li. Wa aslih li. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Wa la takilni. Wa la takilni. Ila nafsi. Ila nafsi. Tarfata ainin. Artinya, Ya Hayyu, wahai Allah yang maha hidup. Yang maha hidup ini ada maha mendengar, maha melihat di sini. Namanya Ismul Azam. Ya Qayyum, wahai Allah yang mengurus segala makhluknya sendirian saja. Tidak butuh pertolongan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, tolong saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaiki ya Allah semua urusan yang saya hadapi. Wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya. Tarfata aini, walaupun sekejap mata. Saya ini la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya ya Allah, tiada upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Pasrahkan total ya. Kalau gelisah, doa ini lagi. Ingat urusan, doa ini lagi. Nanti Allah ngatur. Mungkin diberi ide kepikiran kita, mungkin kita dipertemukan dengan orang yang bisa menasihati, mungkin kalau anak kita susah berobahnya, mungkin nanti Allah kasih teman atau ada guru, atau beragam cara yang tidak terpikir oleh kita, mudah bagi Allah. Tapi syaratnya serahkan, dan tebusannya adalah sholat tepat waktu ya, sekuat tenaga, apa yang Allah sukai amalkan, itu bayarannya. Makin kuat nanti kita ngabdinya, makin beres sendiri urusan itu. Sudah yakin. Ini ada teman yang punya hutang, enggak kebayar aja 100 juta. Ya Allah, saya serahkan hutang ini kepadamu, saya mau membayarnya dengan tahajud. Tahajud yang banyak, zikir yang banyak. Apa yang terjadi? Yang hutangnya? Ah, saya emang enggak tega lihat kamu, udah halal aja. Halal, beres. Enggak usah dibayar, orangnya tidak mau dibayar. Gampang bagi Allah ngebolak-balik hati, ya kan? Benar? Demikianlah para pendengar yang beriman. Ini bukunya ada di belakang. Buku-buku kecil itu sengaja dibawa. Sebetulnya saya sangat ingin sekali, ada yang pernah follow Twitter @agim? Ada? Saya dakwah ilmu tauhid ini lewat Twitter. Dan yang kedua lewat SMS. Sebetulnya Mas Andi nih, mana Andi Mio? Ya. Mas Andi, berapa orang sih di sini? Jumlah orang Indonesia ada nggak di sini? Di Belgia ini 1.500. Kalau di Indonesia kami mempunyai mesin sendiri sehingga kirim SMS gratis tiap hari. SMS tauhid. Karena kalau Twitter tidak semua orang baca, tapi kalau SMS yang ngancam juga dibaca, ya kan? Kalau nanti Mas Andi mau ada yang ngurus, saya kirim ke sini, broadcast ke semuanya, ya. Indonesia sudah mendekati 500.000 sekarang yang ikut tiap hari dikirim SMS gratis. Nah, enaknya polos gitu, tenang aja. Tidur malam di mana, dimana saya tadi? Oh iya, senang gak ilmu yang tadi? Itu namanya ilmu tauhid, ya. Hanya dikemas dalam cara yang lebih sederhana. Ilmu keyakinan. 13 tahun pertama Nabi Muhammad dakwah itu tauhid, memperkenalkan Allah. Kalau orang udah yakin ke Allah, tenang hidup ini. Tapi kalau belum yakin ke Allah, pasti dia gantungnya ke siapa aja. Ke orang tua, ke suami, ke pekerjaan, ke gaji. Jadi itu bikin gelisah, karena yang digantungin sendiri stres. Iya kan? Benar? Dan gak bisa dipegang lagi ya kan? Kita percaya sama dia, sedang dia gak bisa dipercaya. Nyandar kepada yang rapuh tuh gak enak sama sekali. Tapi kalau nyandar ke Allah, hakul yakin tidak akan dikecewakan. Hakul yakin. Selama ini ada kita ngaco, diurus ya kan? Halo? Kan pantasnya model-model kita ini disambar petir. Apa yang mau diandelin ya? Sholat gak jelas, udah gak ngerti, jarang ya. Halo? Sedekah pelit, otaknya keras, apa? Kita harusnya sambar petir di lena setung. Tapi Allah maha baik, dikasih makan tiap hari, benar? Kasih minum, kasih rezeki, auratnya ditutup, kasih tempat berteduh. Namanya dibuat harum oleh Allah, dipuji orang, dihargai. Padahal Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Gak jelas hidupnya juga, gak pati ngerti ya. Ke Allah juga gak kenal, Allah maha baik. Makanya belajarlah ilmu tauhid ini, ya. Setuju? Teman-teman di pesantren membantu membukukan ceramah ini dalam buku-buku kecil di sana, dan itu dananya dikumpulkan untuk membeli mesin-mesin dan dakwah ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke karyawan-karyawan. Jadi saudara bisa mendapatkan buku-buku itu di belakang, ya. Nanti ada tim panitia. Yang tadi itu ada ringkasan. Ada pertanyaan? Saya kira tidak ya. Wajahnya tidak. Ada bu? Apa bu? Ada. Boleh. Disatukan dengan maghrib gitu. Dengar ya Bu, gini, saya mengerti. Ini ya, pahala sholat saudara-saudara di sini saya kira beda dengan pahala sholat di pesantren kami. Di pesantren kami mah gampang, masjid ada, tiap sholat diingetin, 10 menit sebelum azan, udah tutup kantor, bisnis semua, lalu diusahakan ke masjid, fasilitas enak. Tapi di sini mau sholat perjuangan ya kan? Nyari masjid juga di mana nyarinya? Azan nggak kedengaran. Jadi kalau bapak ibu bergigi itu pasti Papua ini jauh lebih besar di sisi Allah. Belgia, Belanda, Jerman sama aja milik Allah ya kan? Jangan merasa oh saya di luar negeri, enggak, dalam negeri di sini ya. Ya kan? Sama aja, ini milik Allah nih. Mau cuaca kayak apa juga terserah Allah. Mau isanya jadi pendek dan apa, pokoknya mah sing maksimum aja. Allah tahu, kayak tadi malam tuh ngantuk sekali subuh karena dekat dengan Isa. Tapi dah beda pahalanya ya. Kalau mau, tapi kalau kita mau, Allah juga ngerti ya kan. Kalau Allah nggak ngerti, udah dimatiin kita dari dulu. Rewel banget. Sholat cuma 5 kali berapa menit aja, ini susah. Padahal itu buat kita sendiri. Udah tenang bu, kalau udah sholat tuh bu, iya kan? Mahal di sini aslinya ya. Kalau lihat Belanda, Jerman, Eropa, atau siap negeri manapun, tetap aja ciptaan Allah semuanya. Kita harus syukur bahwa kita diberi hidayah yang tidak diberikan ke orang lain, ya kan? Jangan minder dan jangan meremehkan mereka, tapi syukuri keadaan ini. Itu Bu, maksimum aja Ibu semampunya, ya. Kalau bisa di kantor, dan kalau udah masuk waktu sholat harus doa ke Allah, ya Allah saya pengen sholat gitu. Nanti diatur sedemikian rupa. Kalau di Hongkong beda lagi Bu, itu kan rata-rata jadi khodimat, jadi pembantu. Sedangkan rumah-rumah Hongkong tuh kecil-kecil, dan orang Hongkong tuh takut lihat mau kena. Bayangin dong, siapa pocong atau apa. Jadi, orang lihat yang putih dibungkus gitu. Aduh, di rumahnya ada anjing. Apa-apa masih kecil masih ini ya, badan yang bisa tenang. Sudah apa-apa sayangnya. Alhamdulillah, semuanya ciptaan Allah. Hak suliah kita. Sampai di mana bahasanya? Itu berat Pak. Di sana sekali pelatihan ribuan. Di Hong Kong ada 146.000 orang Indonesia di sana Pak, dan banyaknya jadi pembantu. Bisa bayangkan perjuangan untuk sholat di WC rata-rata sholat itu. Kalau nungguin jompo kan kamarnya kecil, jomponya di bawah itu di atap gini sholatnya. Benar-benar perjuangan untuk sholat. Tapi saya katakan Mbak, ini pasti poinnya di sisi Allah beda. Berjuanglah sekuat tenaga dan jangan lama-lama di Hong Kong, ya. Jangan karena gaji lumayan, karena gaji 4 juta rupiah rata-rata, tapi ya begitu cobaannya, masya Allah. Ya, tapi tidak setiap orang pasti ada penilaian sendiri dari Allah, ya. Maksimum Bu, investasi cari ilmunya harus maksimal, hadirin, ya. Umur nambah, masalah nambah, kesulitan nambah, kalau ilmu gak nambah pasti gue yang nambah tensi dan stres, ya. Jadi masalah terbesarnya adalah ilmu. Baik, ada pertanyaan lain? Kalau tidak akan kita akhiri, ya. Saya mau nanya tentang proses belajar pagi ini, apakah sekarang masih belajar ilmu agama dan ke siapa, kalau bisa mungkin gurunya siapa Saya bersyukur terutama 6 tahun terakhir ini dibimbing oleh para ulama ahli tauhid yang benar-benar sudah sangat matang, ya. Ya, sangat membantu. Setiap hari diperiksa. Jadi ada rapotnya. Mata seperti apa, mulut seperti apa, ya. Dan proses dilatihnya juga bertahap karena dulu udah kandung keburu banyak dipuji orang. Jadi latihan pertama itu harus latihan merunduk. Ulama itu tidak boleh merasa lebih dari yang lain. Maksimum sama dan harusnya di bawah. Kalau dulu kan gayanya seperti gaya pejabat, karena banyak bergaul dengan pejabat. Harus protokoler, nah gak boleh, harus. Jadi dibimbing begitu, sampai sekarang masih. Gurunya siapa? Guru saya minta tidak diumumkan. Beliau, tapi yang jelas hasilnya ilmu ini lah. Beliau seorang ulama yang matang, luas, pecinta Allah, hatinya bening. Dan saya sangat mencintai guru saya. Akhlaknya sangat bagus sekali. Yang kalau ingat kepada beliau aja, ingat akhlaknya, cenderung nangis gitu. Dan tulus-tulus, gak ada pamrih apapun. Masya Allah. Pengen nangis ini. Gitu deh. Ketemu gurunya gimana ya? Ketemu muridnya aja. Nama aja di semua. Jangan dulu ketemu. Sudah, sama muridnya aja dulu. Biasanya kalau udah dimulai itu sudah jadi banyak pertanyaan. Yang nanya yang gampang yang punya. Boleh Bu. Saya Ya ini semuanya kan permainan media Bu. Nah kalau lihat di sana mah biasa-biasa aja nih. Kita aja yang di Indonesia mah nggak ngepek, jauh lebih hebat geng motor yang bahaya ya. Tapi kan media siapa yang pegang dan maksudnya apa? Begitulah. Jadi ini mah lebih ke permainan media. Suatu saat siapa Perdana Menteri Inggris teh yang dulu yang ke Indonesia? Blair ya. Saya termasuk waktu itu diminta bicara, diundang untuk bicara juga. Dalam bahasa Inggris versi saya, ya mudah-mudahan yang ngerti atau enggak. Mr. Blair, kalau Mr. mau tahu bagaimana Indonesia menjadi negara mayoritas terbesar di dunia umat Islam, itu tidak ada sejarah peperangan pasukan Islam ke Indonesia. Tidak ada pun sejarahnya. Indonesia negara terbesar di dunia menjadi Islam tanpa sabetan pedang, tanpa melesatnya panah, tanpa letusan peluru. Tidak ada riwayat penyerangan. Justru yang nyerang itu your country man. Bagi dari itu aman juga itu. Bohong. Rusak. Dalam nabi saya you. Belanda. Portugis yang jelas-jelas lihat. Kalau pasukan Islam nggak ada. Ada yang datang pasukan ke pasukan dari Tiongkok, Laksamana Cheng Ho. Tapi itu hanya misi damai, misi dagang dan misi silaturahim. Indonesia menjadi mayoritas Islam tuh karena akhlak. Maaf Bu, itu lebih gede ke media saja yang punya niat lain. Masih ramai yang ceramah saya di Istiqlal daripada ini. Tapi udah gak ada yang memberitakan. Ya Pak. Iya, memang menghafal itu harus diulang-ulang. Kenapa kan langsung hafal ya? Ini doa Imam Nasa'i ya. Doa ini surat Al-Kahfi ayat 10 bagus tuh Pak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosyada. Itu orang kalau doa itu bagus, nanti ngatur sendiri itu urusan itu Pak. Surat Al-Kahfi ayat 10 buka, dan yang tadi juga boleh. Baik, ada lagi? Ya. Jadi sekarang tadi kan tengah itu kan ada apa ya? Sejujurnya ya, saya merasa amat sangat bahagia sekarang ya, ketika lepas gitu ya dari perangkap saya dulu ya. Dulu sejujurnya saya terperangkap oleh popularitas, pujian, penghormatan, kekaguman orang, perusahaan, harta, dan itu membuat gak bahagia. Walaupun orang pada kagum, pada muji, pada datang, aslinya saya bingung dengan kehidupan saya, capek sekali. Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi bisa rasakan sendiri kan? Gak bisa dibuat-buat, gak bisa dibuat-buat. Dan ini perlu latihan, ini perlu, namanya mujahadah. Hanya saya benar-benar ditolong oleh Allah dengan proses percepatan tinggi itu, dengan adanya kehebohan itu. Jadi ibu-ibu pada ngambek, perusahaan pada oleng. Wah, udah waktu itu feel so lonely. Teman-teman pada kabur tuh, yang biasa pada datang kabur karena takut dicurigai istrinya. Ketahuan dia udah keluar. Satu benar lah, enggak. Pokoknya udah diatur gitu oleh Allah ya. Sehingga satu persatu yang menjadi ilah di hati saya, yang menjadi hambatan oleh Allah dicopotin. Alhamdulillah. Terus masih dilanjutkan enggak usahanya? Mujahadahnya apa? Perusahaan jauh lebih sehat sekarang, lebih maju, lebih profesional, ya, karena teman-teman udah romah haluannya. Kalau dulu orientasinya uang, sekarang orientasinya dakwah seperti ini, berjuang semua, ya. Jadi kerjanya tuh udah benar-benar niatnya tuh udah bukan nyari uang lagi, dan jauh lebih baik. Hampir sehat sistem ini, radio, TV, hotel, perusahaan-perusahaan, travel. Dan saya emang udah gak ngurus kecuali naruh visi beres, lebih rapi seperti DPO itu, dompet peduli lumat sudah standarisasi internasional ya. Jadi jauh lebih jauh sekali ya. Makanya berkah lah, berkah ujian itu berkah. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu jatuh, justru waktu dianggap orang sukses itu saya lagi terbenam dalam kealpaan. Memang keren sih, sepertinya bagus, tapi tidak. Allah tahu siapa yang sebenarnya. Jadi dijahitlah dengan berbagai cara Allah. Terima kasih kepada yang menghina ya. Saya sudah terima baik-baik pahalanya. Dan terima kasih atas dosa-dosa yang diambil alih oleh ibu-ibu, silakan. Allah minta dikembalikan, tak bisa. Bu, silakan. Iya Bu, baik. Terima kasih. Jadi gini Bu, sekarang ada aliran-aliran sesat. Yang paling tahu yang sesat siapa? Allah. Maka deketin aja Allahnya ya. Belajar tauhid aja dulu sekarang. Belajar tentang Allah. Terus minta ke Allah, ya Allah jangan biarkan saya tersesat. Kira-kira orang yang sesat aja oleh Allah ditunjukin, apalagi orang yang minta ditunjukin, benar? Nah, jadi sebelum kita belajar banyak yang lain-lain, sekarang belajar tentang Allah dan minta ke Allah supaya jangan sampai salah jalan. Gitu Bu? Nah, kerjaan saya sekarang adalah ngajarkan tauhid begini Bu, supaya orang lebih prioritas ke Allahnya dulu. Ilmu sholat itu penting, tapi ilmu mengenal Allah lebih penting. Karena kalau nggak tahu Allahnya gimana khusyuknya, ya kan? Nih, sekarang Bapak ini kelihatan khusyuk sekali menghadap saya, ya kan? Lebih khusyuk dari sholatnya, kan bisa gitu. Kenapa? Karena yakin A'agim ada, A'agim ada di depan, A'agim bicara, A'agim menyaksikan. Nah, keyakinan ini akan menjauh lebih membuat khusyuk, benar? Nah, ilmu tentang Allah ini namanya Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu pemahaman yang paling agung, pemahaman yang paling mulia adalah Asmaul Husna. Terakhir. Itu udah kan? Bukan, lain temannya. Pak ya. Iya. Yang saya pribadi kan tadi menceritakan mengalami proses belajar yang cukup dahsyat 6 tahun terakhir itu dengan adanya cobaan itu, nah pertanyaannya apakah mau nggak melakukan itu lagi? Apa? Dapat masalah besar lagi. Saya nggak boleh menantang masalah, ya terlalu sombong, betul tidak? Nggak boleh kita menantang puasa ini, nggak boleh, itu ujub namanya. Bagi saya sederhana, syukuri apa yang ada dan jalani gitu. Sampai ketahapan ini sudah syukur, nggak usah banyak keinginan apa-apa, kecuali syukur Allah udah ngasih keselamatan. Saya nggak berani nantang nanti, wow, Allah kasih saya ujian, kasih ujian lagi, tolong nggak nanya-nanya. Gak perlu begitu Pak Allah ya. Ya. Yang penting mah syukuri dan jalan. Kalau tur yang ada rencana lain. Saya memang untuk memperluas ilmu tauhid ini atau gimana? Ya, saya udah niat mau sepanjang mungkin waktu untuk mendakwahkan tentang Allah ini. Kemana aja? Variasi sini ke gunung, ke belantara, ke mana aja, datang aja, dan nggak peduli mau sedikit mau banyak, mau karena yang penting Allah ridho. Ya. Begitulah, dan saya bersyukur oleh Allah ditakdirkan. Nggak jelasnya saya juga mau kesini, untung ada Pak Awil ya yang ngatur syariatnya, tapi dah hakikatnya Allah yang udah ngatur semuanya. Terima kasih hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jam berapa ini? Kalau di Indonesia jam berapa? Selamat benar-benar perjuangan ya kan. Saya juga heran kenapa jam segini udah ngantuk banget ya. Jam 2 ya. Terima kasih. Ada yang perlu dikeluhkan, semuanya juga karunia Allah ya. Terima kasih teman-teman sekalian, kita akan akhiri dengan muhasabah dan doa ya. Al-Fatihah. Sementara berdoa mohon tidak usah memotret ya. Hadirin, sejenak kita tundukkan hati kita, hari berganti hari. Semakin dekat dengan saat kematian kita, kita pasti mati. Mau tidak mau kita akan tinggalkan dunia ini. Kita tinggalkan orang-orang yang kita cintai. Dan tidak ada yang kita bawa selain amal-amal kita. Dunia ini tidak akan pernah kita bawa. Mudah-mudahan saat kematian datang kelak, Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Kita sudah memuliakan orang tua kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan saat ajal datang, lisan ini bisa menyebut nama Allah. Mudah-mudahan jenazah kita diurus oleh orang-orang yang bersih hatinya. Mudah-mudahan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa dikubur dengan tenang. Dan orang-orang mau mendoakan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, pertemuan ini adalah milikmu. Engkau yang mengatur segalanya, berkahilah majlis ini ya Allah. Wahai Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Engkau saksikan apapun yang kami lakukan. Engkau tahu apapun yang kami sembunyikan. Duhai Allah yang maha pengampun, Engkau janji akan mengampuni sebusuk apapun dosa. Wahai Allah, ampuni semua dosa kami. Sehingga apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui, ampuni ya Allah sekotor apapun tubuh kami, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. batin kami lelah dengan dosa ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, Engkau tahu keadaan ibu bapak kami. Ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Berkahi sisa umurnya, beri hidayah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ya Allah. Tolongkan kami jadi anak yang tahu balas budi. Jalan kebahagiaan, keselamatan bagi orang tua. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakan kepada kami pasangan hidup yang membuat hidup kami selalu dekat dengan-Mu. Pasangan hidup yang mencintai-Mu lebih daripada segalanya. Karuniakan keluarga yang penuh berkah. Titipkan kepada kami ciptaan-Mu yang jadi anak soleh-soleha. Sehatkan lahir batinnya. Kuatkan imannya, ya Allah. Jauhkan dari kedurhakaan, ketesatan, kehinaan dunia akhirat. Wahai Allah yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajabnya doa, ya Allah. Engkau mendengar siapapun yang bermunajat. Kabulkan doa kami ini, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Allah Maha Mendengar. Amin, ya Allah. Allah Maha Menatap. Dekat. Doa bisa merubah takdir. Doalah hadirin. Siapa tahu saat ini cepat mustajab. Amin, ya Allah. Amin, ya Rahmat, ya Allah. Ya Mudi. Doalah hadirin. Allah tidak mengecewakan. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah yang Maha Agung, sembuhkan yang sedang sakit, ya Allah, ya Syafi. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah, ya Allah, ya Qadir. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang, ya Allah, ya Razzaq. Ya Allah, bukakan pintu kemudahan bagi urusan-urusan dan kesulitan kami yang patah. Berikan ketenangan bagi yang dirundung resah gelisah. Ya Allah, angkat derajat yang terhina. Ya Allah, ya Syafi, wa anta syafi la shifa illa shifa'uk. Shifa'an la yuqadiru saqama. Allahumma aghfir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, jika ajal kami datang, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Jadikan sisa umur ini selalu nikmat ibadah, penuh dengan sedekah. Jamu hamba-hambamu di baitullahmu, ya Allah. Sebelum ajal tiba, Allahumma ja'alna hajjan mabrur, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan Allah yang Maha Menatap, Maha Mendengar, mengabulkan doa kita. Hidup hanya sekali dan sebentar, jangan jauh dari Allah, capek. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sampai jumpa di Twitter atau di YouTube, ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.